engkau jauh, terasa rinduku. Betapa aku sangat menginginkan dirimu. Ku ingin selalu ada di dekatmu, memelukmu selalu tanpa ada batas waktu. Seperti itu, tetapi waktu tak berpihak kepadaku. Seandainya